Bismillahirrahmanirrahim. Ola Aisyi Duna Ibrahim di salah satu asyarat. Ini kan Ibrahim bin Adam di tanggleti lima wajat dasi. Jenengan kok sakit jenggut niku ngandir sernofna. Ola jawab Aisyi Duna Ibrahim. Dia jawab sopo kusti kita atau kunjoro kita. Sopo Ibrahim bin Adam. Kau aku iso juga jadi salah satu asyas melakoni telung perkara. Roa itu kobro muhisan. Roa itu ningali ingsun al kobro ingjuran tak tingali muhisan ingkang. Apa ngasing no ya? Wahsang mana ni asing? Wahsang mana ni asing? Kau melongsor no muhisan itu ingkang melansak no. Otian tegese kang mutus lil kulubi maring boro ati almahbub ati sangking sing disenengi. Sangking mahbub sing disenengi wong. Ya wahsyah manane sing ora nyaman. Walai salan ora ono iku mak isertan ingsun sapa mu isun sapa wong sing nyenengno. Aku suhud mergo eling sok ning kuburan ku repot tenan. Eman. Tegese ning kuburan ora ono wong yaskunu, to yuskinu kang iso nentang sapa man. Kalbi ingati ingsun. Waro'ai tulan ningali ingsun torikon inggalan. Tak tingali tawilan ingang panjang. Ayo masa fatan dikisi jarak ba'i datang kang adot. Bila akhirat inggal maksud. Misalnya dia mati saiki kiamat disawai jat 1 juta tahun kas. Berarti panjang sekali. Sepanjang disiksa. Mereka mangan barang haram yang ora penting. Wale salan orang-orang itu ma'i serta ingsun apa zat dina apa sanggup atau bekal. Yu'inu nih kang iso nulungi apa zat nih ingsun ala tilkal masyarakat yang atasnya mengkono-mengkono jarak. Waro'ay tu jabbar rokodian. Waro'ay tu lan ngali ingsun al jabbar yang dat sing jabbar. Dat sing iso memaksakan kehendaki. Atau dat sing iso maseso, sing iso mengso. Mana ni jabar wahai ladi di kesedat yang baru kang iso mukso sopo ladi alibada ing biro biro kangulo. Di mukso ala kuli ma ing atas eskabene berkoro aroda kang ngersano sopo Allah ing. Ingsun ningali Allah sing jabar kau dian ingkang sing ekei keputusan. Wali salan orang ni kuli kedua ingsun apa hujat dan apa hujat apa argumentasi atau alasan. Aku harus ketemu pangeran, apapun pilihan saya, nak salah ya salah. Aku raiso di alasan yang ngarepe pangeran. Emate kese perkara ya dulu kang nunjuk napa mah. Emate kese perkara manane bujal, emate kese perkara ya dulu kang nunjuk napa mah. Ala sihati dakwah ya ing atase sae klaim ingsun. Apa pengakuan ingsun. Dakwah manane klaim. Jadi dakwah nak sing ngangge alif bingkong niku manane klaim. Ya nak dakwah ngangge tak niku manane ajak-ajak ning pengiran lho ajak-ajak tapi nak dakwah niku klaim-klaim niku kados sing dene hadis nopo lau karna su dakwah niku lau yo karna su dakwah wal maqalatu asaniyatu wa salasin de makalah kang kedua lan kaping 30 an Sufyan As-Sauri rahimahullah. Sufyan As-Sauri ditangleti annahu suila anil kursi billah. Saat temen Sufyan As-Sauri iku suila den takoki sapa Sufyan anil kursi saking masalah nyaman. Ijo mana ni aring, aring nyaman. Pasti dia ni ditakoi resepnya nyaman bila kita Allah kan Allah Taala. Nyaman be Allah wis pundi ukuran ni. Mai kau kau buat ayat alun subillah. Pakola mukod jauh sokos sudah nasawi ayat subyanu Allah atas taknisa. Cara ni kenyamanan be Allah latihane Allah atas taknisa yang tau orang nyaman siro. Kau orang nyaman dikuli wajin kelam saben-saben wajah sobihin kang api. Kayak musyrikin di seingkang mencorok. Kue latih aja geman untuk sesuatu sing indah. Buktekno nak sing hakikate indah namun Allah Ta'ala. Walah bisautin lan ora kelawan suara atau ibin kang enak. Jadi latih kue aja sering ngono musik suara sing enak. Engkau kok enak ngono, kulina nikmati suara enak tapi sesuai raiso nikmati Allah. Jadi narawana suara terus kuripem gak enak. Ane sing ngono musik keseringan itu tetap fase. Menikmati Allah sing hak sing wujud setiap saat kok ngenteni nganggo perangkat napa? Musik. Iku artine asik be Allah be musik. Bareng musik e dipateni Allah ijek wis ora. Asik. Dadi asik be musik kok be Allah. Musik. Musik mung asik e dipateni terus ilang. Asik. Asik. Ya niku keblek. Iki rasa muni haram kira iki. Iki rasa muni halal muni geblek ngene. Wala bisautin yaditas kaya ana asik kemrono apa kan apa tetap wujud. Musike dilereni terus kowe gak asik. Berarti apa tetap musike. Berarti enak musike dilereni asik kemlaran berarti asik kemrono. Musik itu mulai kon ngejajal. Kali ke seneng berjuang pada salam kita mulai asik, uang berhormat asik. Pada uang yang rontok rontok pun jadi asik. Jadi perjuangan itu kron diperlakukan secara terhormat. Kali ke kecewa, hilang asik. Jadi asik kamu berjuang apa berarti? Ambil jadi. Ada uang berjuang itu dilatih dulu barang. Mulai terakhir dah terbuai buai barang. Gue tes tesan ini buat, uang gue tes tesan. Mantel mau. Aku jauh terus ke GRPP aku menang terus berarti gak apa-apa dia asem ya aku jauh terus ke GRPP gak ditegur yang kone gak apa-apa ya GRPP kok kiai itu gak ada santri penting orang negeri mereka ini juga latihan ikhlas mereka gak santri ini APKB, khusyuk KB, nurut KB terus kiai ini asik berjuang jangan-jangan asiknya mereka diperlakukan secara baik orang yang beling dia ini kecewa berarti asiknya mereka berjuang apa mereka dihormati ane iku nonton ati latihane bi aja kulino delok wajah sing nyenengno aja kulino delok musik utawa pendengaran sing nyenengno latih nak seneng iku namung krana apa subhanallah ya lek mimpi istighosa sing teko wae nganggo sound system gedhe-gedhe iso nangis bareng bengi-bengi nang kamar dhewean wong apa ayo kan terus ketara nemu asike iku semangate mergo wong akeh apa mergo dikir ning Allah. Aku orang mau dikonfirmasi. Ngomong ke Pak Sudon. Kalau Dewi anu ngap apa? Napa kok ngap? Padahal orangnya sama. Mulane rada kumpul wong akeh yo asih kok eling Allah bareng kamar Dewi an yo. Asih. Itu berarti karena Allah. Yo dilate. Itu wonten. Mulane akeh kiai sufi disalahpahami bahwa kiai sufi ku ana murid rasopan utawa ana umat rasopan dibareng nyoko nek mati ra apa-apa padahal wong iki ku jajal kae aku diperlakukan ngene iku kecewa ta ora ana kecewa berarti aku gawe kurang ikhlas dilari nang yo panjenengan tapi dilatih kula wis sering ngrungokno musik wis sering mboten wis sering dhewean wis sering kumpul kan itu ada begini Imam Ibnu Athaillah Sakandari iku ngendikane wong nak latihan zuhud iku nak zikir be wong akeh uga nyaman mergo wedi riya sehingga dene wiridan iku dhewean ketika terus kulo misale kepen wiridan yo dhewean ben ora riya kok nak kumpul wong akeh terus kowe ning sound system iso wae kowe nangis nangis sukrono iya tapi dinyak be wong sing ahli makrifat berarti kowe nganggep maksud rumang samu maksud sing akeh uga gaweane sapa kersane. Kowe ditakdir dadi mursyid ketua ya kersane Allah, dhewean kersane Allah. Lah kabeh kersane Allah kok beda-beda. Wong ora iso ngaji. Mulane makam zuhud itu sak isore makam ahlul ma'rifah. Sono makamne sak dhuwur, sak dhuwure kowe-kowe iku ora ana makame wis dhuwur iku. Wis makam gak berwarna ro. Iku jenenge makam panak wal makhwi. Sak dhuwure ahlul ma'rifah ya ahlul panak wal makhwi. Dene kowe ora ros status dhewe. Kowe wis paling stop. Jadi makom, jadi apa makom mulfana iqbal makhwi. Jadi makom urip itu dihapus kafe sing wujud nama Allah. Kue cara bahasan asal diri menarik kue. Just ini tidak ada dalam referensi saya. Tidak ada jenenge nama. Walau fisoten yang orang klan koro atau iben kang api eladi dan tiksen kang enak fisamai sama tiksiman masyur faal fi alusan ing dalam pengurmoni. Wasyari khinlan sing jembarno lil qalbi maringa. Dan iki malih wala bilisanin nan kowe aja tertarik ambek lisan fasikhin kang apik. Jayidin iki sing kang apik. Misale ngaten mulane kowe kadang-kadang yang ngrungokno Quran sing suarane ra enak, asal makhrote bener, tapi latih kowe kadang-kadang ngrungokno wong sing maca Quran suarane ra enak. Mergo nek kowe ngrungokno wong sing suarane enak, jangan-jangan asikem ra ana Quran, tapi mergo suarane enak, rutine lagu dangdut nak enak yang kok rumah. Berarti enak itu krono musik, krono suara apa krono apa? Krono suara, mulane latih sekali-kali dilatih. Krono uang suarane persak, Sari Mustafa ngaji Quran. Kali-kali rumah nulis ku pengen sabar lah. Sambat tenan, terus melek. Singgoten. Langgung ana sabaka ora seneng iki. Podiume wapi kadang sing maca wayu suarane. Iki dadi juri untuk gaji, ora asik iki. Terus kowe darani penting yang tinggi. Ya penting kanggo dhekne. Paham ya? Penting. Bareng kontingan ketiga. Stopa juwe. Welek, macane dak ben nangis. Lagu nih, persak. Nak juri ini tetap asik. Ia ada kalau mu. Sopo sing lafal lo tetap asik. Fil jannah. Jadi nama terus dimenang no. Quran rajin dulu suara nih. Tapi kau hati nih. Kau Allah rajin dulu penampilan tapi dulu hati. Gua rasa satu Mustafa. Ini berarti juri kelas dunia dan akhirat. Kelas dunia. Tuhan pun nanti jajal. Jajal guru mau no wacana nih wali-wali sih, terus pokoknya wali-wali sih top. Terus warani uraina, tapi note ku ketok naik ku kalamu. Tak kalian balikin note ku ketok naik ku kalamu. Jika caranya wakaf, misalnya ini contoh gampang. Ya contohnya gampang. Misalnya kita mau coba ayat, apa lah mau coba ayat. Yang paling masyhur di sini cerita gini. Orang bersama diwal ardi inna gula sama anakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa saja yang dikatakan Allah itu hak. Hak itu nyata. Senyata kalimat yang keluar dari mulut kamu. Jadi maksudnya ini, ketika saya ngomong Zidun kok imun, saya ini yakin gak kalau Zidun kok imun omongan saya? Yakin gak? Karena omongan saya tentu saya yakin. Ketika saya memegang hidung saya, tentu saya yakin kali itu hidung saya. Karena orang itu paling mudah yakin dengan sesuatu yang terkait dirinya sendiri, karena dia tahu. Makanya ilmu sejati adalah ilmu tentang dirinya sendiri. Makanya Quran ngendikan wa fi anfusikum afala tubsirun, bahwa ingatlah diri kamu. Bagian ayat nerangno misalnya balil insanu ala nafsihi basira, bahwa setiap manusia pada dirinya itu ada mata hati, ada mata kebenar. Warning. Sebetulnya yang paling tahu tentang kita itu diri kita, bukan orang lain. Iku omongan LSM sing darani wong dinilai kok wong ya goblok. Orang paling tahu kamu ya diri kamu. Saya ini nyuwun sewu, misalnya ada seorang mubalig atau kiai atau orang yang sok soleh atau gus atau siapa saja. Mungkin pernah juga dia di hatinya itu nyuwun sewu di hatinya itu bayangkan di bojo ayu sing koyo artis. Atau mungkin kamu-kamu yang ngaji di sini pernah juga nonton sinetron atau sesar. Wong ayu ning ngono karo bojoku. Tapi tetap saja kalau kita jatuh, hindari melihat banyak TV itu fitnah, apa? Fitnah, kenapa? Makanya hikam, kitab hikam kita wong alim tenan. Terus dia ngendikan ngene kitab hikam. Ajhalun nas, ngono. Kulo aja apal tapi ajhalun nas. Man taraka yaqina ma inda li dhanni ma inda nas. Kulo bali malih ngono. Ajhalun nas man taraka yaqina ma inda li dhanni ma inda. Goblok-gobloke wong iku orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri, sesuatu yang yakin dia lakukan hanya karena zon atau klaim atau perkiraan orang banyak. Misalnya saya jadi kiai, jadi mubalig. Kan MC-ne muni sahibul fadilah wa bil khusus ingkang kula tengko-tengko fatwanipun Kiai Haji Mustofa. Kan kita dapat gelar sahibul fadilah, dapat gelar ingkang kula tengko-tengko fatwanipun, kita dere akan dawuh lan tingkah lampahipun. Padahal kita ini orang yang sangat tahu bahwa diri kita tadi kita nyentak istri. Tadi mungkin kita melihat gambar yang porno. Tadi kita sebetulnya kecewa sama sahibul bed ketika yugo imangan rasopan. Kita ini orang yang paling tahu diri kita. Zaman ini, misalnya orang mubalek tahu kuliah. Mungkin dia tahu betul kalau pernah pacaran. Dan yang dinikah itu korban yang dipacar terakhir. Tapi dia ketika sahibul fadilah jadi wong mulia tetap pidato. Fitnatun nisa, masya Allah, musibah. Maksudnya bukan pengalamannya. Tapi dia pura-pura, anak itu memperingatkan orang lain. Berarti dia meninggalkan ilmunya sendiri yang dia tahu. Mergo nyongkone wong ini. Berhubung wong ini sahibul fadilah, seakan-akan dia dapat mandat berhak memberi nasihat. Mana lengi-lengi, ilmu sejati ya sini ngati. Mana wong begitu isin, berpengenan. Wah, ibu jadi isin. Eh, tau gak nangis gak pengiran pas diri. ono ada pas ngaji ngarepe wong akeh. Kuwi tau ning ngarepe pangeran dhewean kuwi. Gayane ngarepe wong akeh gitu. Pas kena musibah ngarepe wong akeh gayane rido karo pangeran. Dari kok bunga-bunga. Pangeran ku perso nek ning kamar sing ngarepe wong akeh kudune padha. Sing ngene ajhalun nas mantar kaya pina main ta ridon nima. Karena kalau suwon sama nanti tiga ibu rasa tegas. Kue negasi uang seneng cawe itu. Aslinya hatimu mulai puber nanti saya gigi jason. Kue negasi uang, uang orang ni mau kodok kodok. Kue nampak bujumu yo perjuangan. Rasa nggak dari uang dia nampak kodok. Berbea ya roh lakuannya hatimu. Usah-usah, dunia duit gak penting, penting iman. Kue dewi neng hatimu ngerti duit penting. Kue ngomong ngono jebat di duit begini-begini ya rasa ngomong ngono. Wong kon nganggo ilmu apa sing nyata dalam dirinya sendiri disebut dari insan wa ala nafsihi basir. Sebagian ayat terangno wa fi anfusikum afala tubsirun. Lah saiki kebenaran Quran itu senyata kebenaran pengalaman yang Anda alami sendiri disebut fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tanti. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, Quran itu senyata yang kamu katakan. Mana nih yang kamu katakan tuh kamu pasti yakin kalau kamu melakukan itu, karena itu yang melakukan kamu. Ya paham ya, jadi kalau suwon, misalnya gue ngongkon wong nanti utang itu tepat waktu. Ada gue boleh balik di utang rata tepat waktu. Gue ayo roh mau gue sing lakon. Gue tidak tuh wasiruna bil ma'ruf, tapi ini benar antara buju. Tapi ketika kita disebut sahibul fadilah wal karomah yang ditengketengah fatwa ini, terus akan-akan kita ini membuat mandat berhak ngadani. Wah, zaman akhir pun rusak sekenten, Masya Allah, pun yang saya pun sidik. Seakan-akan dia yang sidik saya. Nah, aku penggemar, aku pengunjungnya. Oh, nyeritakan apa ide. Bang, ya, wa ajhalun nas, mantar kayakti nama indah, libranima. Di goblok-goblok di wong sing meninggalkan keyakinannya sendiri. Kue ya yakin tau pacaran, kue ya yakin tau seneng wong sing mestinya karam bu seneng. Kue ya yakin tau bodoh di wong. Berarti mau tau, boleh balik bodoh di wong mau tau dok apa? Kue wali wae mau tau dok. Kue ya yakin tau bodoh di wong. Semua pengalaman yang kamu lakukan kue yakin wong kue sing lakukan. Tapi gara-gara di subyo-subyo kue sohibul karomah wal fadilah, seakan-akan semua kesalahan tidak pernah kamu lakukan. Terus kue katut seakan-akan jadi figur yang tidak pernah salah. Berarti kue ngikuti kata orang banyak yang tidak tahu hakikat kamu. Tapi kamu meninggalkan ilmu kamu tahu sendiri, yang kamu tahu sendiri bahwa kamu bukanlah orang baik. Jadi aku ajalun nas, mantaro kaya fina ma'inda, lintun nima, inda. Mulanya nak pidato rasa pede, sing saya gitu zaman akhir sama sing rusak gitu termasuk pulau bareng. Ngandani wongon butuh podium butuh sanggup repot ya. Pengandani gak ngandani mawon. Tapi kayak panitiane nak nyara nyawon ini cukup banget tuh nih. Sebagai misalnya kita pun agak terusan nanti sanggup ini mawon repot. Tapi kayak gue yakin ini aturan yang mulai kacau. Zaman nabi orang orang ngandani wong kok difasilitasi podium si di MC ini si orang. Kita ngandani wong, kita ngandani wae, tidak masalah. Soal wigat itu seremonial. Kita juga yakin itu torikut dakwah. Itu seni neo zaman akhir, model dakwah yang tidak harus. Tapi kita juga yakin, hakikat ngandani wong, rabu toh podium, rabu toh hem. Ini dilatih. Karena kalau kamu menikmati dakwah seperti itu, jangan-jangan kamu menikmati bukan karena dakwah ilawah. Karena disubyo-subyo, disambut, disambut. Kowe muni perjuangan zaman akhir pun berat. Pengajian katus ini jarang. Sebetulnya mau muji-muji cara pengajian seperti itu. Enggak boleh. Bisa saja ada orang di luar sana yang ngancani preman, ngancani wong dolim, telaten, bahkan mereka keluar uang untuk nalokno wong dolim, keluar uang untuk nyervis wong dolim ben gelem to. Cuma mereka enggak terkenal, sing terkenal sing pidato. Sing pidato kok ngerosok klaim membawa mandat adai. Padahal kamu tahu sendiri, mentalem gak itenan tau. Barang transportasi dari 1 juta sampai 500 di itu rugi. Jadi aku mentalnya gak itu dagang. Dagang di GR koyok. Dari itu yang kalau duit itu berjuang. Boleh di servis menjadi soleh. Santri bidul di servis menjadi soleh. Udah ilah wah tenang. Yunani kuno jadi dayu. Itu hakikat. Kemudian kamu enggak perlu enggak pidato enggak apa-apa kamu pidato, tapi kowe ora usah terprovokasi mbek servisi MC muni sohibul fadilah wal karomah. Tetep kowe eling awakmu dhewe. Ning atimu pas MC ning muni sohibul fadilah sohibul fadilah opo digagang ngalus iku ngono atimu kudu ngono. Paham ya atimu lho. Soale ge makome wis dhuwur tenan sangone pira-pira ora kepikiran. Iku mung lucu-lucunan urip ning donya, tapi sing dawam tenan iku gak wae wong rondo, gak wae yatim, gak wae wong dolim, sebuah biaya yang nak mau jadi api ini disebut dakwah sing wal mu'allafatin apa? Kaya Kanjeng Nabi Mu'arof itu Nabi mesti betul arto menjagani tiang-tiang sing benci beliau dikasih sampai cari wong-wong sing mantan wong kafir lam yakun wajun abhoto ilayya min wajji Muhammad falamma a'toni wa a'toni wa a'toni lam yakun wajun ahabba ilayya min wajji Rasulullah. Jadi orang kafir-kafir yang bengal-bengal, enggak ada wajah yang saya benci kayak wajahnya Muhammad. Ketika dia memberi saya, memberi dan memberi, enggak ada wajah yang saya cintai kayak wajahnya Muhammad. Ini disebut lawan fak apa jenenge wa allafa baina qulubi. Nek kudu ngerti ngono-ngono iku. Ben kowe ngerti nek dakwah iki koyo. Nek kula niku kula suwun sangat ya santri kula sing ngaji kula. Nah, ana acara pidato nek teko ya teko. Kalau kita sing ditakdir dadi mubalig ya sing ae dadi mubalig. Tapi ora usah sok suci. Nah ono MC ngelem anggap ae ku seremonial. Napa? Ngono ku ngomong niku ora dijiwai kok. Pancen ya standare ngomong. MC ngono niku wis latihane wis kadang babak cili-cili mung jabal lo. Napa? Apalan. Nung barang apalan kok mlebono ati. Dadi MC ini sudah ngomongi begini, dong kok pengen ngomong ngene-ngene. Kadang-kadang berlebihan soal ibu fatia, koroma, enggang, kuro, tunggu-tunggu. Fatwa ini pun, ini apa? Dawa apa fatwa? Fatwa. Fatwa. Zaman mondok ngaji, mondok kita bulat, ditunggu. Nah, cara aku jadi MC, enggang, kita tunggu masalah. Sembrono. Ya, jadi misalnya kayak apa Al-Quran, masih wong uji hafid. Kowe kan yoron, lola lali. Paham ya, yang rusut ya. Tapi tetap disebut apa? Hafid, ya wes ngono aja MC kasih muni. Hafid itu ngono ae, ora kok terus kowe nang ati wah aku kok tenang, ana sing lali. Wong kowe ora dhewe nak lali. Paham. Lagi imam masjid ora usah bangga, kemana nih imam pemimpin menuju Allah ngajak mereka. Pe wani sowan Allah pe jadi ketua. Ayo tak pimpin sowan Allah di swarga, dibeli dilebokna sini. Imam itu sanggupnya imam gitu berhubung aku ngimami kok ngarep disebut imam, berhubung imam dari kata amam kok ngarep, berhubung aku ngarep disebut imam, tapi soal sowan jenengan Gusti Rawani kok ngarep, tetep ning atimu soal jenengan kok Rawani kok ora kok terus kowe di pemimpin masjid jamek yang membawa mereka ke gerbang sur sembrono kami dadi wong iku kudu delok awake dhewe mulane Quran nyebut apa wa fi anfusikum afala bagian yang surat kiamat untuk balil insan wala nafsihi basir walau alqah ma'adiyah jadi manusia itu gak ada nurani gue ya roh anak gue itu gendruh gue ya roh anak gue itu merah bener tapi ibu-ibu soleh hatimu ngerti nak gue ya iku wae gue dadi noel dan gue ngerasa robana dolamna anfus misalnya gue pidato ngarepe wong akeh gue ya ngerti nak duwe mental hitung-hitungan. Nah, transportasi yang dasar juta sama 200 kayak gitu. Kue ayo ngerti hatimu sih. Cuma kue tetap kue dakwah ilah. Monggo ngaji gue zaman akhir murid-murid aku. Tapi kira usah sok suci, kue ngerti hatimu dia mental. Jaga. Tapi ojo terus ninggal pengajian, biar-biar gue si area Islam, yo lakoni wae, nak cepayu yo lakoni wae. Paham ya, ibu biar-biar si area Islam, kalau lagi sering makan di pengajian dia kurang. Tapi ojo ngundang aku pidato, awas. Pidato kue wae cukup. Tapi kita kudu ikrar, gue sering ngelakon nekani pengajian itu nanti. Tapi kalau jarang kemudian, tapi dia sering kan. Jadi bentak kau pangeran. Ah, gue kok seneng si Argo, gue seneng gusti kalau sering. Cuma kalau jarang kok ngaruh, tapi kalau dia sering. Wiling-wilingan, nah itu bagian soal tentang apa? Tapi kalau yang ngerti, wiling-wilingan kata itu butuh dibenerin. Bisa Imam Ghazali ngarang ikhya, menobab jenis ulama usul, ya menobab afatul ilm. Imam Ghazali ngarang kitab, ya bab afatul ilm, bahwa ilmu ya bawa afat. Gue bencana. Kok yang macam ilmu didagang pun tidak. Tapi kok ya kudu ngaji fawa idul ilm faedah. Misalnya kalau KPIH misalnya. KPIH wong ape belajar kaji bayar toh? Enggak jawab ae. Tapi kok kudu darani ape? Misalnya wong awam kaji tanpa pembimbing ya repot tenan. Repot toh gak kaji tanpa pembimbing? Repot tenan. Yo ora gunane ilmu senajan toh motif uang tetep ora gunane. Mergo roh carane toh wong bengak bareng gitu. Mudunge koyo kalau jarum jam barang pun tak baik. Odoh, buatan ya kebalikan. Berlawanan. Ya berlawanan jarum jam. Tetap penting senang. Sa'i ku begitu, mana begitu? Sofa marwa sitok, marwa sofa itu loro. Pucuk. Sofa marwa itu sitok, nak marwa ke sofa itu loro. Jadi itu sak tangkap. Mau kaya anak gue Pak Muat, Pak Muat kacer nanti. Dina wong daerah duo no daerah pati wah nyorot kan. Jadi dia itu bareng sa'i, bareng bareng sa'i itu seleran yang marwah terakhir kan yang marwah apa tak halur entah ini umat esita orang teko teko teko itu runtusan kabeh mah kesemper wong sama nanti sing kuat ping pitu aku tok wong kuat itu nggak ping pitu orang sak tangkep nanti ping pitu sak tangkep sofa marwah sofa ne sita sofa marwah sofa ne sita dan ping 14 terus kono bangga sing kuat kok aku. Ya kesel dia. Akhirnya singkat cerita itu, lah itu saya ki KPIH juga banyak, tapi yo penting. Mugo ra ono KPIH kowe sanggup ngawal haji nek wong awam-awam. Wong loro jeneng iku nate cerita kula, wong loro jeneng iku putra sate basal. Dadi ono wong bar kaji, yo kaji wis bar dilatih. Biasane mutawif kan muni ngene. Moga ge digrayangi malih. Sesempakan apa mboten pun mutawif kan jorok-jorok nak ngomong dadi kon brayangi jari cek sempakan lah kadang pas bina nggone mikot iku wis wong do lali wong jenenge kathokan iku ora sak paket rata-rata wong sarungan wong Jawa kathokan to kathokan wong tok Mekah tok jedeng ya Allah nang wah wis wangsane kan kesetrum listrik bolo bareng dibuka wonten apa mbah wonten apa mbah berarti kan katokan gak nganggo bagian apa berjaya. Jadi cerita wong haji Gus masyaallah sungguh lucu. Nah, tapi apapun itu kita butuh. Mulane ki aja darani KPIH piye nak gak diwarai yo repot. Tapi yo kon bayar BB pengurus KPIH yo menungso di anak bucu ya piye bayar. Ben, tapi nak sakwise bayar kan jangan rasa dai wong ono mergawe ini ono maksud pahami. Jadi dagap gerakan realistis loh. Jadi sing butuh ilmu bayar, sing manitiane yo butuh untuk duwe. Tapi tetap agama diulangno sing ben paham ya. Jadi iku yo untuk fitunya hasanah wa fil akhirati. Tapi kok aja sok suci wong kowe ro tenan nek hitung-hitungan. Mental ora hitung. Mane poe Jalunas mantar kaya nama indah Lidon lima indah. Jadi goblok-goblok wong sing meninggalkan keyakinannya sendiri. Maksudnya keyakinan tentang dirinya. Misalnya dia anak pacaran terus dia ngamuk koyo-koyo pacaran terus berdiri sing ora iso dimaafkan. Padahal dia masa lalu mu pernah pacaran. Ini kok rauh lah. Ya tetep ngamuk, dia ngelakon di barang haram. Tapi oleh ngamukmu jangan seserius. Tapi ora sak muni ngene, cung bapak tok sing lakon. Lho anak kok penak bapak. Bapak lakaran aku ora ya ora sak muni ngono. Kok kejujuran malah dadi syariat sing. Kali kowe dhisik apal Quran gak lanya, preng anak pralanya mas aku bapak tok tuh jumlahe mbok terusno. Yo cocok anak terus pede gak lanya mergo niru. Bapak yo tetep yo nang ngaji tenanan, dadi apal Quran gak dilanya. Lah bapak dhisik yo penak nanya jujur, nilainya barang apa, tapi yo aja muni lanya yo kok pengen. Anak-anak cerdas, lah kasih tau rapat kok anak kurang cerdas. Aku kira satu pun. Ingin-ingin apa lo ya, berkuih kulino gak ujur, gak kumurubur. Apa lo ya, kok idana kok aja lunas. Mantaro kaya pina ma'inkah, nidon nima, internas. Goblok-goblok di wong, sing tinggal, kiyakinani diwi, sing ini roh diwi. Mau mergo nyongkone manusoli. Rata-rata uang itu lali awal ide, padahal dilakukan. Ayo sopoh dari uang, sirang jelok uang, berapa tanong, widok-widok semuanya. Sehingga atomak sopoh. ketika kita dipuji wong sing bersih, sobat dul basor sing mripate ra tau ndelok barang haram, sapa nang ora karuan. Kaya-kaya iku tenan, mergo diomong nang wong li. Nang omah ki utang ra iso nyaur, bojo ra iso bahagiano, tanggamu mbek kowe mangkel. Bareng MC muni sohibul fadilah, kaya-kaya kowe merasa sebagai sohibul. Ketika MC ngono kaya sadar. Hakikate aku iso sohibul masalah, no. Berhubung rahmate apa jembar MC ini ora iku dungono, paham ya? Jalurnas mantar kayak pi nama indah jadi lima indah. Walau pilih sana nora kelandesan pasti dengan fase cai jenis cinta. Wal makola asal isawa salah tunte makola kangkapan telulan telung pulau anisnya apa semua yang dimana ukur. Azu tu teh lapat juga tiga salah satu asupin telung pulau. Zak hak tel. Zayun si tiza. Wahakun dan hak wajalunan. Mana ni fajar umum ke tidak itu zatul rumah hari sanggul di maat di mari hari akhir alil akhirat itu kesian akhirat. Mana ni maat itu bukan Bali mana ni akhirat. Jadi umam orang bukan Bali. Kaki kau tinggal Bali tu. Kalau yang kena arah kuburan tu sadar umam yo. Umam asing tingkat tu buat tinggal. Si umam permanen yo. Mana kuburan geng kau tak mengurusi umam masa depan. Tapi malah jadi, enggak jadi lucu, malah wong lali mati rasa. Jadi omam sing hakikat itu ya kuburan. Iku nanti gue nembak mustalah alen. Keliling nabi tadi ini gue tentang mustalah alen cara ulama. Tapi nak sing ngendikan Quran, ma'at itu maknane tempat kelahiran. Mana gue mau rajin nyesal, nyesal sana. Kenapa bahasa Quran itu saya kira apa? Dikenal bahasa sing dadi istilah wong-wong tasawuf. Tapi jenengan sebagai wong seneng Quran, seneng pulau-pulau elingno. Bahasa Quran ora usah ilang, senajan to kita ora apa. Ma'at iku pikirane wong nggon bali, nggon bali nek ning bahasa ilmu tasawuf maknane iku akhir. Maknane napa? Tapi kadang Quran menggunakan ma'at iku maknane nggon tempat kelahiran. Atau sini ayat innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la bukan kok silakan kaji nabi keuangan bang jenenge Mekah kaji nabi nak delok Mekah nganti pangeran tak mentol jadi nabi nak badhe ninggal Mekah apa ngingeti menang untuk gunung Hira gunung putih sur ijek ngingeti napa sampai ngendikan wallah inna ila habbil bilad ilayya walaula anna qaumuki akhrajuni minni minni niku gambar mana. Ya Mekah, kowe iku negara paling tak senengi, tanah paling tak senengi. Sayang kau memilu kurang ajar. Wong aku iso diusir saka Mekah. Dulu bareng iso Madinah, iku nabi kadang-kadang keluar ke perbatasan. Dulu Mekah. Ya tentu dulu arah itu wong jarake wis 460 napa ki. Sampai pangeran sesuk ra mentok. Pangeran mentalane terus pangeran dawuh, "Qad narata qawlu bahwa jika bersama Palan wal dian naka kiblatan tautur. Wes maksud ya. Wes kue tak aku roh kue amen delak delak langit tu ngentai ini perintahku tak konsolat madem kak. Tapi dia kak bau kiblat. Kadang-kadang nabi mau kau naku kangen Mekah. Terus sesit kan dari pangeran. Innalillahi farodha alaikal Quran. Larotuka. Ya. Muhammad. Aku iku pangeran sing ngejir kue tak turun di Quran. Sing gawe aturan-aturan sing ana Parodo gawe aturan perdu, berarti gawe aturan ketentuan. Iku soben mesti larot bukan apa ilama. Mesti gawe soben iso balik neng. Mana ni iso neng kuasai, kuasai apa? Akhirnya walhasil singkat cerita, tahun 8 Hijriah. Iku sono tanda-tanda Mekah dikuasai. Kau bersungguh putih dia. Kelima ke tahun 10, iku ono patung. Ya tahun 10 apa? Jadi ma'at itu dimaknani akhirat itu istilah khusufiyah. Istilah khusufiyah. Nah ma'at dan Qur'an itu seringnya malah maknanya apa? Tempat kelahiran. Itu sama innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la raddukan apa? Ilama. Bareng Nabi pun Fathu Mekah. Ini rumah, makanya jadi Nabi itu ya. Asyad dunasi balaan alam fal awliya fal amsal fal amsal. Gede-gede ini coba jadi manusia, nak ke jadi nabi. Coba ini gede. Terus gede banget dari mau gede-gede. Bareng Nabi Fatuh Mekah. Pun Mekah ditalono, sana-sana yang kafir di terus ke Islam. Termasuk Nyun Sewa Bisuf dan semuanya. Yang bisa ikut Islam bersitok-sitok, gara-gara Fatuh Mekah, Islamnya bergelombang. Gelombang itu nama waro'aitan nasa. Ya dahulu nabi dinilai nama afwaja. Jadi diusut Islam itu dua personal-personal. Saya ini job Fatuh Mekah Islamnya afwaja. Jadi sak popilah Islam, sak provinsi Islam. Pokoknya afwaja nama. Itu berkanya nabi diandani pengirahan khasab bihamdi roh kita. Saya nak menang, kudu moco tasbih Muhammad. Terus istighfar. Mereka kalau ngaji jalanan yang mereka tak ajak moco tasbih. Cek saya menang, cek kalah. Saya boleh mesti bener moco nama. Mereka menang di umat akeh itu nak hati pas-pasan. Terus kue ngerosok Islam kuat itu mereka pengikutnya akeh. Zaman kue cilik yakin Islam kuat mereka pertolongannya Allah. Bareng saya ini gede ngerosok mereka umatnya akeh. Berarti zaman kue cilik iktimat Allah bareng gede kok malah iktimat Allah khawruki rupanya yang mah. Mereka kulonu tak latih, kulon ngaji bekam lulu ya tetap serius ngerti. Ngaji bewang akeh ke zaman kulo ngaji di santri sidik dakwah kulo ya lillah saya ingin mbek santri ya kaya dakwah lillah zaman aku orang kenal sampean di diurusi Allah saya usah kenal di diurusi Allah tapi kaya-kaya orang nak sumati akeh berarti kaya duwi akeh engko sing ngurusi akeh berarti iktimat alal khalqi mane pangeran gawe contoh parado ning perang Badar Kanjeng Nabi wong sidik akeh wong kafir tapi menang mergo imane di Allah tenanan disebut walaqa dinasorakumu wa bibadrim wa antum adil. Saiki perang kuna niku wong Islam niku mbek wong kafir wae wong Islam. Wong Islam 10.000 wong kafir 10.000 kalah menang wong apa? Kafir. Mergo wong Islam bareng pasukane luwe akeh merasa mesti menang. Iku pangeran sing sayang nggo wong Islam. Dadi keliru tauhid langsung dilingno. Iku wayo mahunainin iz ajabatkum kasrotukum falam tuhni angkum syai'ah. Paham ya? Buarang perang kuna itu Islam 10.000 kafir tolong wong Islam terus landuh labal yaum min kasrot. Kita hari ini gak perlu susah mergo orang Arab kalah barang perang wa yauma hunain iz a'jabatkum kasrotukum falam tuhni angkum syai'ah wa taqas alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbir. Nek atus kula ngeten iki dicoba di santri sampean akeh iki yo coba. Karena aku percaya sampean rumah aku mau percaya makhluk. Garane orang rumah aku sing udon pe santri. Men tak mbarno. Kula mboten ate nak sampean haji sebab kok ora ngaji mbarno. Mergo nak tenanan kok percaya pe makhluk. Suudon haram yo dari santri jos ini haram to. Mulane kowe hubungane wong alim mbek santri yo sing ngaten iki. Ila yo mil. Iku mlane kowe nek ana mursyid iku mate akeh kowe kudu seneng piye siare Islam. Tapi nek mbok bulan-bulan iki iku makhluk buah ya koyo apa iku. Ngene-ngene. Iku pengen. Saiki akhire nabi ku waro ae tanah saya dukhuluna fi dinillah. Iku malah unike pengen umatem wis akeh Muhammad. Kowe maca tasbih. Iku malah kata gua setahu kowe akeh-akehan istighfar. Mereka wong potensi meleset. Tentu gak nabi ya ini. Tentu potensi itu gak ada di nabi ya kita iman. Tentu potensi itu gak ada di nabi. Tapi nabi itu dikandani pangeran sebagai pembelajaran untuk umat umatnya. Setelah umat itu banyak orang itu potensi kumuluhur tanda. Makanya sepi piham di robika wasdan. Mana bagus pulau orang itu nih tambah kada santri kada di pulau sering. Tapi kira usah gede, biasa santri akeh udah jenot lagi lain apa? Ya semua. Tapi kira aku mau luhur, jadi dirawan ujub, rawan percaya makhluk. Ini semua perasaan yang mengalim, ditutut-tutut hati ini ditutut Allah menjelak dalam hati ini. Kita akan mutasyafiham matani asmusti taksahiru min hujuhu bilaiti dayak syawah. Allah menggawai aturan yang Quran, yang aturan itu aturan terbaik. Sing dadi ngomong sing para pangeranmu hati ini ketutut anti mengkeret. Para ulama dijen antara ini hati ulama itu kaya jeruk purut mengkeret, wedi-wedi ding. jenis tak sair rumin hujulu tuladi nayak shona robon sum sumatali hujulu tidak perlu perlu bila gua hatinya tenang bareng wes santri sidik ya kersane Allah santri kakek ya kersane gue alir gue ilmu semarin Allah ya budu ya kersane gue serau sains budu ya kersane Allah alir ya kersane serau sains diutang ya kersane Allah tapi Allah wajib no nyawur perang ya tapi serau sains sama teman-teman tapi umeling-eling Allah wajib no nyawur budu ya kersane Allah serau sains tapi Allah wajib no ngilang paham ya dini wes akrab ragil mire-mire sanggepnya teman-teman Allah kenapa? Jadi eling-eling. Akhirnya Nabi ini kumpul bareng Nabi Berso dulu-dulu Islam. Sopan ini kok Ashroko wajib buaran seneng ini kumono Cik Abu dia jadi Nabi. Nabi sopan, wong dia jadi Nabi. Kok pengen wong do Islam. Saya ini wong Mekah sing kota suci Islam kabe. Waro ayatan nasa Yaduhulu Nabi Dibillah. Buaran seneng wong Ansor cemburu. Baru saya ini Muhammad itu asli. Ansor yo ya, pinter tapi yo ya, rada kacau. Sahabat Ansor sing nomong tentu gak yang kayak satu nuwuan, satu nubadah. Ya kayak kowe-kowe ini orang jelas-jelas ini. Bar saiki Nabi ketok asli ini. Muni Nabi ku kan gak pantas akhirnya bahasakan di kulo apal redaksi. Amar rajulu fa'adrokat hurufatun fi ahli wa alfatun fi asyirati. Jenenge wong bareng balik di kampung halaman yo asik, paling ra gelem balik. Kalau saya minta terus, iyo di zaman dulu saya kene saya dulu di barang kerja Islam paling ada kembali dengan Medina, jadi lari dari dulu ini lagi lari. Itu kunci no antar wongan, antar sih mampu kalau balik malam kalau no antar sih. Jadi, yo masuk akal, mereka nabi punya kita asik tenan. Songkok misalnya songkok asumsi 2 hari, jadi 3 hari, 3 hari, jadi kan sampai berapa 16 saya, wong antar bar saya gitu. Sampai orang saya cangkem merah ini. Jadi saya mau zaman dulu saya jauh kene saya diparan ni saya kius ni ni paling tak belum balik. Ya orang saya jangan balik. Kalau mustopang. Tapi yo, elok elok soleh mahu surah kau. Walhasil Nabi tu saya pirang. Pirang pirang jauh lewat wakil, lewat ilham. Ya orang saya ganda. Uke tok nak Nabi tu Nabi tu. Itu sama sekali tak tersinggung. Terus Nabi mutus Abu Bakar, mahu mutus Wahab. Ijma hum fi kubbah. Kumpulan mereka dalam satu kubah, dalam satu khimah besar. Khimah besar, bahwa ini kulon itu beda apa? Kulon ini tahadus banyak, kulon sering ini ketemu sahabat. Ini gambarannya kok ini khimah, saya itu gak tahu khimah itu. Kemah, jadi gue pramuka. Tapi gak segede. Masa dibobong kayak pramuka sih. Masa gede apa sih? Kubah, terus. Tadi gak tau. Tendong. Agaknya barang, itu khimah itu. Apa aja? Kalau di pengalaman unik Gus Kok, itu pengalaman unik. Kalau nanti ngipi ketemu Bilal, ya ngipi kan ya apa arbaan wa arbaina dustan minan nubuwa. Jadi sawise saya kenabian rawono, itu wong mukmin di tafsir ben apa ngipi. Tapi ngipi sing bener. Ngipi mung batu ban mau ora iso turu mangan warek. Berarti dia mangan demi kepengen. Itu ngipi bener apa ora. Aku ngipi ketemu Bilal jam 11 bengi. Ini kisah nyata. Gara-gara aku sampai turu kepikiran ini, aku kan sering itikaf di Medina. Aku kan nanti tamu kau tahun 2009, 2013, terus kemarin sampai anak pulau. Aku kan ujangka. Nah, di Mekah, ini ruang yang biasa umroh nih, di Mekah, di Medina. Aku rakan wedok kumpul. Sampai pulau di konco khusus, aku sholat Jumat itu nangis. Aku tak tahu, bah lah kok nangis ini. Gus, mau selawas, tidak tahu. Sholat karpe wedok, pikirnya wedok. Pas nih ngarepe pengiran malah sholat pulau jejer wong bedam dulu kan yang Mekah kan sholat kan campur kadang sujud ngarepe mau ngayu mus dosa angkisan corong mbok nek mati ya sujudnya kena ibu tapi Mekah itu pancet tes-tesan temen lagu lho ya Allah makanya haji itu di peseni pengiran fala rofata wala fusuko wala jidal fil khatfi itu yang dalu justru potensi fasa itu pas wong kesana mantune Mbah Munah wis wong alim tau di toko kula nate terus dosok anak ping ngambung hajar pas wae ngambung pas ana wong Pakistan ngambung wah yo cara tak terus dong kena opo coba nganti ngono tapi dene wong alim maras yo ra sida ngambung mergo langsung sadar ngambung hajar tak pas sunah nyelam kaji bu haram Jadi wong haji ora iso ora kecukup. Wong-wong sing bling-bling ku haji nangis perkara mau mergo wong putih wayung Pakistan wong Iran terus nangis. Jebule sing ada bojo putok. Wong sadar tenan. Wes ora iso ora maksiat mangsa guna ra wong pilihan haji wis ora iso. Wong terus aneh-aneh haji coba. Aurate wong wedok ora termasuk wajah nak cara wadah umur mantep sampai wong Islam kon cadar. Paham? Khusus haji wong wedok ora oleh nganggo cadar, kon ngetokno. Wae ora tes-tesan tok kok kudu wae ibadah malah kon buka. Karena aku sering nirubat ya, nirubat ketemu santri-santri sing yo rada blimbar kowe-kowe. Ora nek kanca-kanca, ayo jane karom nek karom, dewe kok yo delok jane kene ora sing ketok. Dadi ning Mekah, iku nek arane karom malah raine do cagaran, apa rong ayu malah kudu mlebu masjid ya mergo syaratnya wong wedok karo kudu buka. Ora kacur. Tes-tesan. Mulane pangeran nak nyindir al-hajju asyurum ma'lumat faman farada fi innal hajja fala rafata wala fusuka wala jidal fil hajj. Padahal nak salat inna salat tanda anil fahsya wal munkar. Copet wae copet pas salat ya ora. Ngopet. Ana salat itu dijamin nyegah songko barang. Wes ah, mak-mak itu tukang ngrasani, sak urip-uripe ngrasani, ape jamaah ngrasani, bar jamaah ngrasani, pas jamaah yo. Wah, salat itu tes ben pas salat tanda pas. Mesti mandek off, semua maksiat off. Nak kaji walian. Apa meneh nak pas ning ngina. Sak khimah lanang wedok kumpul, bojomu elek sing turu karo wong ayu. Barang kowe itu apa, Pak? Ora popo. Kula wingi nduk rekaman radio teng UI. Ketemu kanca-kanca sing yen termasuk wong elit, tau kok kajine bareng Pak Harpot. Keluarga keraton kok intine kajine bareng Pak Harpot. Aku ceritanya tentang cerita bab haji ini cerita. Ya betul, Gus. Kacau kaji, kacau. Wes kacau kacau. Ini dia pengalaman gara-gara isu-isu itu. Misalnya Mustafa ambil bujuni. Tapi contohnya mesti ngayu, mesti nyontoknya gue bapak gue lagi. Sanggepnya pas apa? Ada pasangan suami istri, iso-iso itu. Sing lanang di gaya teh. Mau kayak api lah. Ayo mak, pak ini kalau gaya teh pak. Sing gede ini gue nih. Jadi gue betul ini gue nih. Terus saya ini lucu nih. Tapi ya tak omong no, ijo lah. Tadi, wabe itu sensitif. Ini ngasih wabe. Ya apa mas tau debat ra oleh. Bang sing lanang menengae. Lah iya kok menengae tak omongno kok ijolan. Kuwi aku ben dibojo sing ngono iku. Ora aku kok ngomong. Apa wong itu ora iso. Lah iya aku sing iso nglakoni ijol. Cek aji utek to ban iku pala rofata. Pala fusuko wala jidal kudu ana mesti wong kepengen debat. Kon diceritani Gus Mat, Gus Mat bali banget man bang kula ngadi ibu kula Gus Mat. Yo nek kabeh iki gede teng. Wong ra debat iku ra iso. Wong sese Mekah iku kan wong Cina iku nak kaji gak nggawa mikrofon, yo umume wong ngono. Lah kan mutawe kan mesti mandu Mas. Allahumma Allahumma tahir tahir kalba kalbi kalbi kalbi tahir tahir kalbi kalbi. Jadi maksudnya ya Allah sucikan hati saya. Ilatino orang ni kalbi tapi kalbi. Jadi aku kago mikrofon. Ulama pertama ni udah orang Benung Benung cangkem Peking gue cangkem apa? Cina. Biro-biro orang komunis tu kan. Allahumma ya rafa'a Allahumma Allahumma tahir tahir kalbi tahir tahir kalbi kalbi kan ditirono umat berarti maknane ya Allah sucikan anjing saya mulai muni kagak sucikan suwe-suwe gak kuat seseh Arab kalbun-kalbun intak maksudnya asumu kon terus diomongi ambek seseh liyane sudbala jidal ya apa? Nanti yang mengkayu oleh jidal pagi jadi kaji murah iso rata provokasi aku es kecelok jadi ini wong alim sabar ya jadi kudu muring-muring tenang oh no sebabnya cuma kini kan apa kok rantanya ambil ilim berapa muring-muring walah jidal nak khusus mesti mau semua yuk wajib. Masa jajal ke umroh? Ada kira nangis itu tak jamin menangis siapa orang nangis warang jadi Mekah. Lewat Mekah kan masalahnya problemnya kan orang Ka'bah. Lanang wedok syarat saya tawaf kudu tawaf ibadah. Asli wong Ka'bah mlebu ning tengah, wong wedok mlebu ning tengah. Problem istilah maksudnya tentu Ka'bah baru ka problem istilah. Dadi gak iso wong wedok gak mlebu masjid wong dene nak tawaf kudu. Lah kok nak wayahe salat terus cuci ya jejer kuwe ngarep kok. Lah iku pinggirku wong kudu. Ya kudu kon berenah te salat di dirung wedok mari. Lah pinggire wong ayu ngarep wong ayu tak beda. Jenengan kok tenang ae makam kula wis dhuwur, makam mau, makam kan makam panah wis ra jelas status e loh. Aku wis nganggo teori ini ahlul makrifat. Kula ada gedhe wedok mboten saged. Niku yo gaweane jenengan. Rumah kula sing dakok nang ngarepe kula nggih jenengan jenengan kudu tanggung jawab. Mau sing nedir niki yo. Kula tenang wae. Aku jawab nyelametno maksudnya. Iki cerita. Walhasil ibadahnya ning Bilal. Khusus Mekah itu nabi zaman dise itu sering ngendikan. Enggak boleh iman Allah amat-amat ya Allah dilarang tawakal oleh kudu diolehi. Jadi ulama Mekah sampai sekarang enggak boleh menertibkan wong wedok sing ben apa. Takono wong haji-haji. Mekah 24 jam to ora dilebeni wong wedok. 24 jam. Nah Madinah kan di steril loh anggere jam 9 malam jam 10 steril dari perempuan rondo sudah enggak boleh. Nggih to nggih. Nggih boten takono sing biasa. Lah aku mau ketemu Bilal, aku juga Bilal, ngamuk-ngamuk, ngipi maksudnya. Ya bah, tarif antali ada kanal, ini mah ada kanal terima dina lai satama. Halah ustuk dina libana di musim, ngamuk-ngamuk. Kenapa apa sih Mekah, Medina orang kaya Mekah. Jadi karena, pokoknya gambarannya mana Bilal itu, aku hilang. Dia ini boleh ibarang, boleh kok ketemu pulau, pulau sing diam. Ini itu gara-gara Medina orang kaya Mekah. Mestinya orang wedok-wedok boleh lain sowan Nabi ini orang Ka'bah boleh disowan itu tiga jam kok sowan Nabi diatur ini kalau kira anak bilang ngamong, aku yang protes, aku sih gak mau pulau lah ya gue ngomong, nak hukumnya Mekah sampai Medina itu bodoh, aku gak mau aku yang bantah woy, lu udah salah, aku gak rasa aku gak mau dengan kamu lah ya ngomong, aku gak enak ayo kudu gawe gerakan fatwa nama Mekah Medina itu bodoh wah, sebelum ngomongin gak ada tapi yang kulo kenang sih toh. Kulo kulo tu bareng Bilal kamu, aku cek sempat tak kok. Aina Nabi, bapak pun ini. Bahu ada Mahamarat Al Quran di Kubati Rasulullah. Aku cek lengkap kata-kata ya. Bahu ada Mahamarat Al Quran di Kubati Rasulullah. Kulo cek lengkap kata-kata itu. Sehingga kulo yang lagi itu, bapak pun ini. Sekolah sampai omong apa tu? Mengapa? Buat terus kulo tanya. Barang aku tanya yuk. Aku ambil nama Medina mesti ya nih? Enggak, nih Bilal sih ngilang semua. Aku sih diambil sih. Dan ternyata aku tahu ketemu ulama Medina. Tak jadi diskusi, dia ya nyesek. Kalau untuk Mekah, kalau untuk Ka'bah orang ditoleransi 24 jam mergo kangen Ka'bah, kenapa sih tidak ditoleransi untuk Rasulullah untuk jadi ulama ini. Aku bisa gak tahu kepikiran bedanya Mekah dan Medina. Karena dia mau Bilal ya. Aku yang protes, kok jenang kamu pulang betul. Lah iya bapak ngomong, maksudnya ibu ayo doge gerak sembrono mau kita jadi rumah. Ramel-ramel aja lu dia kamu orang ngirang bukan sih kamu ngapur. Yuk ngirang suka gambarannya kratis-kratis. Aurannya, kesoleannya ketoro. Wibawa, yuk ketoro. Yuk ketoro wibawa ganteng. Irnya orang soleh kan tau ganteng. Gue yang asli. Jadi aku niki cerita ya. Yo ngimpi ora wajib diimani tapi kalau bangga nanti ngimpi niku kan. Jadi mau tenan. Aku cek eling kok jam 11 bunyi napa jam 12. Posisi bayangan dalam mimpi saya. Panjen nggih kata yang ngeluh nggih di Medina itu kan. Kalau jam berapa itu 10 atau jam 9 jadi tutup. Nanti jam 4 baru dibuka. Tapi cara kula Medina itu masih tertib, lanang wedok sholat itu enggak jadi. Tapi kalau Mekah kan jadi satu. Orang ini karena tadi Ka'bah itu di tengah. Dan di antara syarat sahnya umroh atau haji harus tawaf kan. Akhirnya kan wong wedok merangsek ke tengah. Pokoknya Ka'bah wong kan mesti ngajak bojone, anaknya macam-macam. Kerawane ngajak demenane nang pas. Itu kan gimana? tapi iku ora usah mbok sesali kuwi tofuk iki piye kok istilah benar rijal wan nisa pangeran iku ngersakno nget semane fala rufata wala fusuqo wala jidala fil hajj dadi manjen dites imanem sepiro pas haji jelalat tambah. Ini tak jamin anak gue tetap jelas. Mumpung Turki ayu-ayu. Gue artis Indonesia paling ayu. Ketemu Turki ada kebab tuntas ya. Gue artis ini paling ketemu wong Turki sing bakok kebab berasa. Rasa apa? Tuntas. Tuntas ora kira. Lha iku pas haji rene tebu. Kadang yo kesasar nduk tulung kuwi terus piye. Mungkin nanti jajal itikaf tenggene sofa jam loro bengi 2009. Maca Quran teng dhuwur sofa. Mun mung itu kira nate, keyakinan dulu maca Quran teng sofa. Terus jam loro. Lah probleme iku mau. Wong wedok iku normale kan nganggo cadar nang timur. Tapi ning bab haji kudu dibuka ora tes-tesan. Wis panjang tes tenan, ora jajal ngono kono terus. Malah baru umroh berhaji, kok raimu tak delok tetap soleh, tak lem teman. Tapi anak raimu ada palu arit berkobar-kobar jelalatan apa? Kok kan nak mau marifat kan roh? Kenapa aku? Gue gue seraiku. Tapi orang orang, aku muka sampai satu temu susi terang roh. Jadi disewa aku Hanifah tau muka sampai. Jadi dia itu yakin dawe nabi nak wudhu nyeblono dosa. Ya wudhu itu kowe kan mau iman tok tapi ora roh. Mani kok tau muka. Ono wong wudhu ning mat karo aku. Wong itu wae. Terus ya Syekh tu padi zina. Jenengan wis tuwa iso jogeman zina malih. Mergo sing coblo iku badan celeng wudhu dadi kowe nak zina. Dari kono tano. Tu pansi maya ala dilabi. Sampai tano metak kok apa ono wali nabi zaman akhir. Kode ini senang ini merupakan musik. Terus ketika ada tanam kegayaannya yang tak untuan itu panggupu kiwali berita. Abu Khalifah merupakan ibu hibati syariat. Ya Allah kamar tanah anas tura aurati mu'min. Dengan perintah pulau itu kan orang roh aurati wong mu'min. Elai wong mu'min. Tapi gara-gara kula muka syafah saiki roh elai wong mu'min. Itu didelok keceblokan bani wudhu ketara dosanya. Kalau Abu Hanifah roh wudhumu terus piye dosa bodoh di bolak balik ngakali mulai tipes tanya zina kan dua orang insyaallah tapi tipes terus kalau cengking apa mana apa mana tanpa lupa komentar lawan ya Allah engkau memerintahkan kita untuk menutupi efek yang mungkin saat ini kalau muka siapa ngerti efek yang kalau nyuwun ditutupi terus ditutupi terus sekarang mulai uang ramu kasapa itu makom sing sabu se jadi makom kami harus dugur berkok makom sing sabu se ya bukan di pawai baru kasapa kepengen muda mana gitu tuh laku ya wes gitu asli apa mana asli saya ini tutupannya bukan di pangan gak asli uang tahu kasapa kue asli berasli apa ini oh di sini tau, build up dari mobil kan. Aku gak menulis seorang rata-rata orang alim gak sampai wis baru. Tapi mesti tahu. Tapi ngeri. Kalau aku nanti trauma tenang. Jadi suara dan sekian kilo itu dengar. Kalau aku manis. Dan itu berbuat ini. Tapi nanti entah sekian menit, sekian detik. Ya karena untuk menunjukkan bahwa Allah itu bebas jarak, bebas nama. Jadi Allah kalau menghendaki bujoni Mustafa merasani Mustafa merasani ini burung itu kan ngeri malah hidup kan padahal bujoni kita mesti merasani kita kan bahaya itu kok nak burung terus kan malah malah mantel kan ada ragu jadi paham gitu terus pulau suwun ngaji Quran itu ya mirip-mirip kados kula pancen awali Mekah awali haji di desain tes desan fala rofata wala fusuqo wala dalam fi itu mana yang dalam jadi justru ritual pas haji pas sedang haji itu potensi mak ini mau kok saya harap pertama wis sabar tahir tahir kalbi kabun kabun intas maksudnya asumu mono kan ya lek ngarepe kabun lho nak sing wong Cina muni kalbi kan atine maksudnya atine ingsun nak sing saya Arab muni kalbun kan aduh apa di? Wong Cina, wong Cina ora kepikiran. Mudine pikirane ya Allah sucikan hatiku. Tapi ora iso muni fasih makhraj qalbi. Qaf qaf qalbi. Tahir, tahir, kalbi. Tahir. Cek ditirono umate. Lah sese pikire kan risi. Iki asu herder ta opo? Kok nganti minta disuci? Tapi nak sholat ben, nak sholat itu ditanda ada fakshai, mak-mak sentukan rasa nilah. Mau sekali sholat, mandek. Kok bar sholat, bar salam, bar doa mulai terus nolai. Apa benar konsisten itu? Orang orang terkait yang bersaing. Kalau nanti ada kiai, pihon mulai tiba apa pihon di sekolah. Kah? Apa kalau cara ni ada nunggu itu benggak ngerasa ni bila pihon. Aku wis usoli wis takbir iku jan terus ngomongane nggo sik. Bareng wis bareng ngaji, iku jek diterus napit apa? Iku apik kok pengarang buku. Lebih berseri gak. Oh, jenengan tak jan iso ngisi kok Mas. Lah iya mung sunai wong itu. Yo aneh kowe yo padha kok ngono lho. Lah omongane wong itu perlu kok ngatiro kok saking burung. Kiai gak ngrungokno Quran malah ngrungokno wong rasane aku astagfirullah astagfirullah. Berarti kowe beriritan gak maca Quran to? Gak mergo ngrungokno. Cuma sembrono. Jadi haji menjadi just terus pokoknya tes just dengan soal ujian itu. Kowe nyesal rugi di bojo elek, kowe wong ayu kabeh, yo nyesal kiri wong sugih. Kowe durung ngono. Padahal malah nak sing sok engke malah elek meneng atimu. Masya Allah, jamaah aku sama ini lagi, aku yang musola aku sak software aku gendep lho, malah sembrono. Wong karuan musola ini dibanding no masjid haram, malah sombong. Wong terima musola ini kok dibanding no. Oh, malah sembrono. Wong karuan masjid haram di gaya Allah spesial, malah dibanding no. Bariku moncer di hotel. Ayo sobat bahaya, musola ini Indonesia kaya ini haram. Sembrono, Indonesia kepada no. Maslahate yo pincang-pincang sithik ngene iki sok loro telu ora ngeneng kiai ning bidang musala. Senine yo. Engko kecewa mbek musalanya bali nang ning. Senine kiai ning Indonesia yo ngene iku umat iku datang dan kembali. Dadi rasa mbok. Rasa mbok apa? Kalau wis ra imbarane status terus ngaji tegar pulau kadang caci uang, kadang mau karek luar itu punya solusi, ya orang solusi, itu sunatuan yang Indonesia kasih ya wes, ini timbul tenggelam, wes kutu kok rido ngono eno kok, sembro, emang ini kan yang ngetes hati, uang Mekah kok tadi no Indonesia, akhirnya ngumpre eno kok, nopo, rawol oleh pala rofata, pala suko, pala cita, rawol oleh kue saat itu nanti mungkin kerawol oleh sultan doang. Kalau dene wong nek kok iso salat ning ngono kuwi terus ben akeh. Ya kok imame wong mesti sah. Wong kowe dhewe dadi imam ra mesti ngajak mereka ke surga. Kowe ora iso jamin mereka ke surga. Ada kepengin makmum kowe kabeh apa kowe jamin iso ning. Mesti nek pindah musala iso wae imam iku sing iso maro swarga nek aku ora iso. Berhubung ra mesti iso sithik ra Allah dadi sing mlebu neraka sithik ora kok akeh-akeh. Wong kowe ya ora yakin iso ngajak ilal jannah. Nah, kaya apik sithik ya. Sing keliru ku nak blas, mergo ora iso usoli imaman. Tapi sing blas wae jare ulama oleh niat imaman iso ora jin sing makmum. Nak mirip kan terus do makmum. Kok imame rada padha iki. Paham bos. Kowe nak ana makmum ana ulama sing darane oleh niat imaman. Insyaallah nak kowe gelem jin-jin. Jin. Imame kok rondo. Tapi kula nanti robotine tenan. Kono aku mboten dukun, kono mboten dukun. Tapi yen ate roh tiyang-tiyang sing ahli ngoten ngertos nak. Mulane kathah jin sing derek salat yang alim nggih. Iku kathah sanget. Pondok-pondok niku nggih. Nggih kula keyakinan kula nggih wonten. Mbok nek sampeyan dadi makmum jin ku ora kancane tapi iso wae justru kanca ku gelem. Dileng-eleng kula suwun sanget. Niku iling-ilingan Quran ya dadi maaf kalau dadi malih nak ning bahasa istilah sufiyah. Tapi jangan kamu pukul rata ketika Anda memaknai Quran. Ini Quran maaf tempat kelahiran kata sama innal ladzi farata 'alaika al-Qur'an apa karo juga nopo hilang. Tapi ono wae ulama sing darani makan timbul iku maknane akhirat. Tapi kita boten nah, aspek nuzul kita boten karena konteksnya tidak tentang akhirat. Tapi kontennya bahwa Nabi itu sangat-sangat rindu ingin kembali ke bumi. Bareng Nabi rindu, wong Ansor cemburu. Cemburu kuatir Nabi ora balik ke bumi. Bedina kula terusno critane. Wong Ansor dikumpul. Hebat tenan Nabi. Kula yakin, aidul yakin, hakul yakin. Nah, Rasulullah ini bukan buat manusia biasa. Orang bersih itu hatinya. Orang disudoni itu kalau kita kan sakit. Kalau kita kan apa? Disudoni bahwa Nabi nak loro ae ngajak kita jare mantan bareng asik eling dulu paling ra gelem bali teng ngendi. Kalau kita kan sakit Nabi buat dikumpul kabeh. Saya masih hafal teksnya begini, Nabi sempat ya bareng sing ngantor kabeh. Terus wong muhajirin sahabat malah teko jare Nabi jangan gak boleh ikut disuruh keluar. Jadi Nabi kena teng pertemuan selain Ansor keluar. Padahal ono sahabat muhajirin sing iseng ono apa mulai dise wong beli yo ono apa ojo selain Ansor keluar tapi ono sing beli kalau saya ini mau tinggal di rekaman sebrono sebrono ya walaupun terus Nabi ngendikan itu ya datar ya Nabi ngendikan makolatun balaponi angku olah itu sangka kau ke kau lah. Apa sih omongan yang sampai dari kamu? Coba omongkan. Misalnya satu tubuh. Terus satu tubuh badai itu sahabat yang keren. Keren itu ya terpelajar. Sampai benar. Satu tubuh badai itu tokoh besar orang apa? Ansor. Ini orang yang dulu dirivalkan Abu Bakar ketika kandidat khalifah. Ketika orang wajirin mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, orang Ansor sempat mengatakan minna amir wa minkum amir. Kalau orang wajirin punya ketua, orang Ansor harus punya ketua setelah Nabi wafat. Itu satu benar siapa? Dan Nabi Muhammad jawab, ya Rasulullah, amadu ahlamina falayakulu nasyaitan. Kita-kita yang terpelajar, yang sepuh, enggak komentar apapun. Tapi wa amadu ahlamina. Tapi kalau anak-anak muda, ya memang komentar itu. Jadi yang mau disalah, merendor. Jadi sekunanya kuno itu, merendor. Kalau ada gaduh, ini kan usul. Apa mas? Boten pulau, boten dere-dere. Kalau ini kasupuan, wah. Sing komen itu sing nom-nom. Nabi ya tenang ya. Lagi ya terus ngomong apa sing nom-nom. Akhirnya cerita. Nabi jenengan kita asik di Mekah. Paling buatan buron balik dan buku. Di Mekah nuku warga di jenengan tempat lahir jenengan. Kita gitu, asik di Mekah. Nabi jawabnya lucu. Maksudnya lucu itu indah. Supaya mereka tidak takut Nabi ini kan wah api tenang dewi Nabi kalau tak kenal orang aku tetap balik di Medina al-mahya mahya kumbal mamat aku zaman urip itu zaman melarat di seru Mekah sing urip aku kuwi al-mahya mahya aku urip itu be aku janji wal mamat mamat itu aku mati ya awal kuwi wong Ansor mau kuwi lalu Nabi agak sakit Nabi dong ya Allah jangan sampai saya ini mati di Mekah. Karena Nabi kadung janji saya nanti mati. Akhirnya Nabi sempat takut tapi Nabi bisa seni. Lah kok ngomong ngono maksudnya piye? La naquru dzalika illa bi nabi kawa ya Rasulullah. Kulo nanti ngomong ngoten saking medhit kulo tentang jenengan. Kulo ora rido barang terbaik saya dibat wong. Nabi akhirnya nabi ora ono sedekah koyo kowe. Ngomong ngono saking seneng ini kan harta terbaiknya orang Ansor aset terbaik. Kok nganti jadi mana pun dari kailah don nabi kaya don itu maknanya merdek. Pulau ngomong terus saking merdek pulau gak ingin barang terbaik kita dimiliki harus kembali ke kita. Nabi nabi. Mana omongan keliru rasa bersalah. Kadang itu tinggi. Nanti kowe dilarang wayu bujumu berarti. Saat kowe itu makhluk terbaik. Harus milih saya. Harus milih saya. Paham ya? Tapi soal bujumu gitu. Si tok ora kodak biru. Nak nganti dibutuh loro telu tambah aku ora kru. Lah iku sing masalah, nak niate ngono. Kan nak niate yang pertama bagus, tapi umumnya niate yang pertama tak kedua. Kedua. Akhirnya tenang. Iku kan jadi. Jadi mulane kula suwun nek nanti dikiai kadang ono santri iku salah redaksi dalam mengutarakan maksud. ora usah mengadili dulu. Iso wae utara utaraan mahabbah tapi dene punya keterbatasan bahan. Jenenge wong pidol ya, paham ya. Kanjeng Nabi ku tenang ae. Kowe kok ngomong ngono iku piye? Mana kula nak enggak kaya Rasul illa dunna kaya. Dunna maknane masjid. Mangane wa ma huwa ala ghaibi. Gitu. Rasulullah tentang berita yang gaib, tentang Quran, tentang ilmu enggak pernah mat, pasti disampaikan. Nek kita macani bidot mu wa ma huwa ala ghaibi. Bidot ya epika no. Akhirnya Nabi kabur dari Medina. Saya ini dari keramatan Medina. Umpama Nabi kabur dari Mekah, Medina kota mati. Karena semua ritual haji dan umroh itu rukun syaratnya di seputar Mekah. Kalau Nabi di sana nama Mekah, tuntas ke Medina. Oh tuh, tuntas hanya ditulis sejarah. Dulu Nabi pernah ke Yasrib, tapi kembali lagi. Tapi wonten seorang wisata ke Medina, ada ziarah ke Medina, tuntas. Baru kayak Rasulullah, Mekah dan Medina setara. Bahkan ulama sampai sekarang khilaf, Mekah sama Medina itu bukahnya afdal mana. Ada mengatakan afdal Mekah karena ada Ka'bah. Ada mengatakan afdal Medina, Nabi itu Ka'bah dan Rasulullah itu afdal Rasulullah. Itu kanjeng Nabi. Lai oleh dahulu, al-mahya mahyakum wal-mamat mamat. Rojana ilallah wa ilaihi. Aku bali, bali Allah ya bali. Rasulullah dengan sing senang Medina. Ibu Medina itu makwa Rasulullah. Bukan panggungan ini sebenarnya Rasulullah. Nanti kalau senang umroh Indonesia ya. Uang Indonesia itu baru gak tenang ya. Roto-roto KPIH umroh itu banut kanjing anut kiai. Setahu saya rata-rata tur itu kan ke Medina. Gak hingga sekarang umroh sekarang kerennya ke Medina dulu. Medina dulu. Kalau aku syukur. Tapi ini harus kita pertahankan. Selagi mungkin kita Iki ana kulon ngene. Ka'bah iku nganti mulyane ngono mergo ana sing ngromosen. Ana sing ngukumi. Ka'bah ora iso omong. Nganti dihormati ngono mergo hukume sok. Rasulullah. Wong ora mulyane Masjidil Haram mergo dawuhe sok. Rasulullah. Berarti kata kuncine ning Ka'bah karo Rasulullah. Nek kulo sing ngene iso yo. Tetep tradisi nang mriki Madinah. Nek kulo bangga ke Indonesia. Mergo biro-biro umroh kan biasanya tetep dikiai pemandu. Rata-rata kiai ini kados pulau-pulau ini cara fatwa mesti kiri. Nah itu tak timbul mati. Kami pulau nanti 2013 haji adalah kepada ya hari bangun itu wis. Kue nak suan nabi niati pamit nabi ingin suan muka muka barokai suan nabi berrohmah hajimu jadi haji mabrur. Jadi trennya itu. Tapi misalnya atas nama kloter dan teknis kamu harus ke Mekah dulu, ya jangan menyesal. Jadi kue ini Mekah juga panduan ini Rasulullah, panduan ini tapi kue rasa ngotot karena kloter ini Mekah sih terus ucul moro tidak raiso balik malah cuma kalau saya salut sama tradisi umroh di Indonesia rata-rata trennya kan tetap kalau haji mah gak mungkin kan berdasar kepentingan teknis no. Karena nanti yang mepet musim haji tentu harus langsung maka jadi itu enggak masalah. Tapi apapun itu kita harus terlatih tadi kayak orang Ansor harus punya dor, punya medit. Punya medit itu gini, Rasulullah itu barang berharga kita. Jangan sampai dikuasai orang lain. Kita yang mukmin harus yang menguasai. Jika kita harus ya harus ke sana. Medisin lah, misalnya kita bangun rumah kok tidak sambil ya. Tuku sawah tidak tahu 100 juta. Umroh mau tolong puluh juta rabu lakon nilai ya demi kangen sawah mau bayar itu tolong puluh juta kangen nabi mau solawatan kenduran montek setengah juta jadi wes kangen ya gue kepengen duit sawah tuh gue biayai tolong ratus juta karena mau nemenin kangen nabi mau solawatan biayanya sama 500 ribu undang santri limo ini ya dramatis lah kalau untuk harta kita sampai 300 juta mau tolong bersama nabi tolong puluh juta wajah. Kalau umroh 2009, duit ulang ya mau sama tadi. Buat tenan tabungan ya namun pinter. Saya dolar. Kalau saya ngamal tambah tambah. Tapi ini pun tahu kalau kita nggak soal di pikiran gua apa itu sawah yang bisa. Maksudnya mosok. Aneh-aneh gua itu dia gua pikiran itu sama barang kok aneh. Kaya tuan tanah kok. Sesuai soal nabi sih. Berkok gua umat sini bisa ngobot-ngoboti kan agak dilapor. Bahaya gitu, benti kon gawa aku malah. Kulo matur ben Nabi Rasulullah sing ngaji tafsir kulo niku kan. Urusane jenengan kulo sak sanggup nek men. Abot dosane kulo. Ben Nabi kan enteng wae wong. Habun nasi lawo wong paling disenengi pangeran. Dadi nyapati kowe yo. Enteng. Bon aku sing rusut. Yo eling-eling yo dadi innallahi farata 'alaikal Qur'an ana. La ra'tu ka ila. Wal ha'uti ha'i maknane hudan iku petunjuk ngene mari. Di maknane zah iku zatun lil ma'ad, maknane hak hudan litti. Ai suru kutorikin tegese ngambah dalan yusiru kan iso ngambah no apa dalan ila tori ki maring dalan al Muhammadiyah di kampung so Muhammad. Mane kula rabe wong endo-endo. Gus kowe nek ora gedeng Muhammadiyah, is bahasane iku bener, dadi aku ra wani gedeng Muhammadiyah. Piye-piye iku Muhammad iku nek dinisbatno jadi Muhammadiyah. Ini asing macam Muhammad itu, kita peong NU Yusi itu ilat toriko Al Muhammad ya. Orang nak nih gini kita ilat toriko An Nahdia. Mula nih mau berapa tapi tengah Muhammad ya, teman-teman nak rasa rasa kuwong. Mereka ibahasannya bener. Tugari tilafa. Aku nak kejadian pro tilafa, anti tilafa. Aku irawan ini bahasa tilafa itu bener. Wa Ta'ala Ladina Amanu Minkum Wa Amilus Solihat ilayas takhlifan nahum fil ardi. Jadi bahasa khilafah bahasa resminya Quran. Wong nak iman, amal solihah mesti diparingi dari khilafah. Paham ya? Nah soal kira cocok hati iya ra cocok kaya. Tapi kaya jauh anti bahasa khilafah. Bahasa khilafah bahasa ini Quran. Layas takhlifan nahum fil ardi. Paham ya? Kadi nanti gendi Abu Bakar wong bahasa no khalifah. Khalifah itu masdar ya? Kurang bingung, tapi tidak gede ngomong diprovokasi ngomong-ngomong aja tapi bibin kena tak boleh aku serasa sumpeneng di Muhammadiyah, saya ini terjemah aku rasa neng sing berbau amat lu ketemu lah dengan satu jemah perkara ya jadi kayak mending, aku rasa neng di Muhammadiyah saya terjemah aku rasa neng di sing berbau musibah kan? Ini seru-seru. Tapi ya waduh, aku gedeng be. Berarti nak cerita aku gedeng be gerakan ini. Lah, musibah. Mana rasa gedeng? Dari rata tak. Nama? Ya kuno tau, kuno. Aku rasa cocok be sing rasa kuno. Aku rata tau be sing rasa solat. Tapi ini mana aku lagi provokasi. Aku suara di provokasi dia. Aku curi iso ngaji. Lagu iso. Ibuat tenar. Jadi orang rasa ni gugup, pede ni. Boleh kau harus isap juga terus. Sempurna sampai kelompok ini. Orang isongan. Kau dari macam elong banyak. Lagu isap gebotan. Waktu baru. Kalau dah tinggi, baca hutan nipin. Eh suruhi tori kan Yusilu ilah tori kok. Al Muhammad. Sempurna. Sempurna Muhammad itu. Sempurna. Kanjeng Nabi sopan iri ne. Titu Muhammad ketika kanjeng Nabi dia foto. Ilatori kok Al Muhammad aja foto. Kanjeng Nabi dia. Ayo si foto Muhammad iya. Yo nak dadi wong ora cocok kudu terkontrol. Piye-piye kadang istilah itu benar. Kayak HTI, mungkin Anda enggak cocok HTI, tapi enggak usah anti istilah. Khilafah karena itu Allah berjanji la yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafal ladina. Istikhlaf khalifah. Terus itu Al-Qur'an lain wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu masdar khilaf. Berarti bahasa khilafah itu bahasa Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an. Nah, kowe anti itu kan pesane anti bahasa yang diciptakan untuk yang tidak ono. Muhammad ki ngono. Lah kitab Said Muhammad, kitab wong alim-alim biasa, At-Tariqa al-Muhammadiyah. Tapi Habib-Habib ya biasa, tapi maksudnya orang Muhammadiyah hormat. Ya itu, misalnya terus gue ngorek, kita apa? Kita atori kok. Jadi mari, maksudnya kita sungkan jenenge, ya. Jadi itu kan menyebut nama yang paling kita urut. Terus gue misalnya ngomong, mas Muhammadiyah apa? Itu terjemah. Mulai ngaji ki yo hati-hati ngomong yo. itu hormat lafate. Misalnya ora cocok wonge ya hormat. Soalnya mereka ada hal yang lebih baik ketimbang kita, ya biasa saja mereka orang mukmin yang harus kita hormati. Bisa saja dalam banyak hal baik mereka, harus saja dalam tradisi jamaah mereka itu lebih baik. Mereka kalau awam malah nanggur sholat yuk. Kena grup kita ngerti ngaji dewi itu sholat wis dewi semongso mandiri so sholat. Nah, mereka kan enggak merosot sholat karena jamaah kayak orang. Nah, jadi dalam berjamaah kan mereka tuh kalau enggak jamaah kan kayak ada itu enggak. Lagi awan-awan enggak ada adzan yang masjid rumong saya iso sholat mandiri mandiri cari so. Lebih cepat timbang masjid. Tapi sing jenis ini kita orang tua pernah sholat di rumah, kok nggak sholat masjid malah kecanggungan. Imam itu kok terlambat, imam murah di sini. Karena imamnya salah makrot, imam kok makrot tidak benar. No, pengiran dan serajanan juga di bangka cangkeman benar sholat nunggu mati. Walau ulan hak utai hak ibu dan dikira itu kutorikin tegesenga suluh kutorikin tegesenga berjalan atau suluh kutorikin sami. Nak suluh kutorikin dia mengganti kata hudan berarti roka. Nak suluki berarti kata kata din din gua apa din gua dalam singambah yusi lukang iso nunggu kano kau suluh ilah torikoh maring jalan alhamdulillah hati kampung so. Kanjeng Nabi berarti NU ya Muhammadiyah. Jadi NU mesti Muhammadiyah. Kok NU berarti ya ikut kanjeng. Tapi nak Muhammadiyah orang mesti. Yo padha wae Muhammadiyah yo anut ulama sembrono. Terus badal lu tedal iku dawamun manane langgeng alat tuati ngatas itu. Di manane tedal iku dawamun alat tuati. Jadi singgatane zuhud kuzza Zatunil ma'ad ha Udam iddin Dal gawamun Ratu aku langgeng ala tuati yang atas Ratu aku langgeng ala Thank you.